Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala man la nabiyya ba'dah wa ashhadu an la ilaha innallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwan fiddin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah karena nikmat dan karunia yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, sehingga kita dijadikan hamba-hamba Allah yang istiqomah menjadi seorang tolabul ilmi, menjadi seorang yang perhatian akan agama Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana seorang talabul ilm adalah seorang yang mengerti, memahami apa yang semestinya diperbuat, apa yang semestinya dilakukan. Berbeda di ketika seorang itu pengangguran, tidak punya kegiatan, terkadang melakukan perkara-perkara yang bukan ranahnya, melakukan perkara-perkara yang bukan kapasitas dia. Hal ini kita sebutkan seiring dengan apa yang terjadi pada akhir-akhir ini. Fitnah yang menimpa ahli sunnah di akhir-akhir ini, yang mana walhamdulillah dengan adanya fitnah tersebut, di sisi lain kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena dengannya kelihatan orang-orang yang berpenyakit, orang-orang yang bermasalah mulai bermunculan, yang dulunya sembunyi-sembunyi cari tempat berlindung, bingung mau sembunyi di mana. Begitu adanya fitnah, kesempatan untuk mereka menampakkan diri, untuk memperlihatkan jati dirinya. Tidak usah kita korek-korek. Ternyata bulan begitu manhajnya. Ternyata Alan orangnya memang seperti itu. Sehingga benar sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, alif lam mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna allahu alladhina sadaku walaya'lamanna alkazibin. Alif lam mim, apakah manusia itu menyangka dibiarkan begitu saja untuk mengucapkan amanna, wahum la yuftanun, sementara mereka belum diuji, sementara mereka belum dites oleh Allah Subhanahu wa taala. Dites dengan orang-orang kaya yang ada di sekelilingnya. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemelaratan. Dites oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sahabat-sahabat yang mengajak kepada kerusakan. Ini ujian semuanya. Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka untuk kami mengetahui siapa hamba-hamba Allah yang jujur dalam keimanannya dan siapa yang dusta dalam dia beriman. Kelihatan ada di antara mereka itu bahasa Jawanya ngempet, sudah tidak tahan sejak dulu, sehingga sekarang ini kesempatan untuk mengutarakan unek-uneknya, untuk menyuarakan apa yang menjadi afkarnya, apa yang menjadi manhajnya. Sekarang ini kesempatan bagi mereka, sehingga kita enggak perlu ngorek-orek, kita enggak perlu bertanya, mereka sendiri yang bermunculan. Saya di sini manhajnya seperti ini, saya di sini manhajnya seperti dia. Siapa? Akhirnya orang-orang ini ngumpul. Akhirnya orang-orang ini ngumpul. Sebagaimana dikatakan, at-tuyur ala ayyi ashkaliha taqa. Yang namanya burung itu akan ngerombol dengan yang sejenis. Burung emprit, ya, akan ngerombol jadi satu dengan yang sejenis. Emprit aja ada yang kepalanya putih itu, kalau kita namakan emprit kaji. Ya. Itu tidak mau gabung dengan yang kepalanya tidak putih. Ini. Kemudian, apa itu burung apa? Kuntul atau apa gitu lah. Itu jadi satu mereka. Gerombol. Sama manhajnya. Sama kebutuhannya. Sama yang dicari. Yaitulah gambaran di ketika terjadi fitnah. Sehingga dikatakan fil fitani yadharullah. Ketika terjadinya fitnah, maka Allah Subhanahu wa taala akan tampakkan orang-orang ini siapa sebenarnya. Ini di antara hikmah dikala fitnah terjadi. Di ketika terjadi fitnah, terkadang kita enggak nyangka orang yang masya Allah dalam berretorika, dalam menyampaikan apa itu kajian, enggak nyampe akal kita. Kok wani-wani ini ngapusi? Sekarang kita enggak nyampe akal kita. Tapi ini wake terjadi. Hal yang demikian ini. Di ketika terjadi yang namanya fitnah. Kelihatan orang-orang yang berpenyakit itu pada bermunculan. Borok-boroknya pada mulai kelihatan. Begitu ada angin, langsung dia menyambarnya, menampakkan dirinya. Ini kondisi di ketika terjadi fitnah. Di mana di ketika terjadi fitnah, hati seseorang gampang sekali berubah. dulu menjadi musuhnya. Dulu dia yang awal kali mentahzir, menginginkan untuk pokoknya fulan ini gini dan begitu, tidak boleh ngajar dia dan istrinya. Tapi sekarang hatinya berubah karena fitnah, jadi klop, jadi temannya. Dulu dia orang yang paling banyak ngerti tentang orang ini, bagaimana jeleknya manhaj, bagaimana jeleknya akhlak, sampai kejelekan akhlak itu karena saking tenarnya, kondangnya, sudah tidak butuh lagi bukti, sudah terlalu ma'ruf. Akan tapi ketika terjadi fitnah, beda. Karena sama tujuannya, sama manhajnya, sama afkarnya, kompak. Bagikan burung tadi. Pada bersatu, pada ngerumbul. Ini kondisi di ketika terjadi apa yang namanya fitnah. Sehingga di ketika terjadi fitnah, perkara yang semestinya senantiasa kita jalani adalah irtibat bi ulama il kibar. Ini senantiasa merapat, berkonsultasi, bertanya dengan ulama-ulama kibar. Ulama banyak. Ulama fulani masya Allah ilmu usulnya. Ulama allani masya Allah ilmu fikihnya. Ulama fulani masya Allah dalam dunia tafsir, hafalannya ini dan itu. Tapi dikala menghadapi fitnah, belum tentu setiap ulama itu tahu. Belum tentu setiap ulama itu mendalaminya. Sehingga di ketika terjadi fitnah, perkara yang sangat amat penting kembali kepada ulama al-kibar. Al-barakatu ma'a akabirikum. Barakah itu bersama orang-orang besar, sesepuh di antara kalian, yang mana tentunya yang sudah mendalami kondisi dakwah di negeri kita ini, yang sejak awal mengikuti sudah belasan tahun mengikuti dakwah di negeri kita ini, di antaranya Syekh Ubaid Hafizahullah Ta'ala, Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, dan yang lain-lainnya. Mereka senantiasa mengikuti perkembangan dakwah di negeri ini, sehingga mereka yang paling banyak ngerti, yang paling banyak tahu akan perkembangan dakwah di negeri kita ini. Sehingga ketika ada masalah, ya kembalinya ke mereka. Nas'alallaha as-salama. Di mana dengan adanya fitnah ini mendidik kita untuk semakin berhati-hati dalam berkawan, lebih berhati-hati lagi dalam mengambil ilmu, dalam menukil kabar, berita. Kenapa? karena ucapan yang diomongkan di masa fitnah itu sangat rentan, sangat membahayakan. Tidak sebagaimana ketika diucapkan di ketika tidak terjadi fitnah. Maka mendorong kita untuk berhati-hati sehingga asatidzah kita ketika berkunjung ke Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu ta'ala, beliau mengulang-ulang nasihat ini, ista'inu billah, mohonlah pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wasbiru, dan bersabarlah, wa ta'awanu fima bainakum, saling tolong menolonglah di antara kalian, wal munasahah, dan saling nasihat menasihati. Kata Syekh hafizahullahu ta'ala, maka monggo dengan adanya fitnah ini semestinya untuk kita semangat belajar menuntut ilmu agar tidak terbawa arus fitnah. Dan hati-hati dari mengkonsumsi dunia internet, karena banyak sekali apa fitnah bergelimpangan, banyak sekali kesalahan dikarenakan mengembalikan kepada internet dunia maya. Nas'alallaha as-salamah. Tanyakan kepada ustaz-ustaz yang kita percayai. Tanyakan kepada guru-guru kita yang kita thiqah kepada mereka. Barakallahu fikum. Qala Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala, al-mas'alatani al-hadiyata asyarah wa-thaniyata asyarah, al-istidlal bil-kiyas al-fasid kaqawlihim in antum illa basarun mitluna. Ingkarul kiyas as-sahih wal jami' li hadza wa ma qablahu, adamu fahmil jami' wal fariq. Perkara jahiliyah yang ke-11 dan 12, istidlalnya atau berdalilnya orang-orang jahiliyah dengan kias-kias yang rusak. Sebagaimana ucapan mereka, in antum, tidaklah kamu kecuali manusia biasa seperti kita. Ingkarul kias as-sahih, dan mereka mengingkari kias yang benar. Apa itu? Wal jami' li hadza wa ma qablahu. Al jami' yang sesuai dengan ini dan sebelumnya. Adamu fahmil jami' wal fariq, dan tidak fahamnya mereka dengan apa itu kias yang al-jami' yang sesuai, al-fariq, dan yang bertentangan. Ini sedikit tentang apa itu kias. Yang namanya kias itu secara gampangannya itu menyamakan sesuatu dengan yang lain, membandingkan sesuatu dengan yang lain. Itu namanya kias. Sehingga ketika ada satu perkara yang tidak ada padanya nas dari syariat, maka dikiaskan dengan perkara yang ada padanya nas dari perkara-perkara yang ada kesamaan padanya. Salah satu contohnya, misalnya apa yang namanya apa ya, sabu-sabu, apa itu sabu-sabu, mungkin tidak ada yang tahu lah. Sabu-sabu itu adalah satu barang yang barang siapa mengkonsumsinya, dia akan mabuk, dia akan hilang akalnya, dia seperti orang yang linglung. Ini yang namanya sabu-sabu. Dalam Quran, dalam hadis, tidak ada yang menyebutkan apa itu sabu-sabu. Di zaman Nabi, tidak ditemukan itu. Sehingga, hal ini dikiaskan dengan yang sama. Apa itu khamr? Khamr itu merusak akal. Khamr itu membuat apa akalnya hilang. Khamr itu membuat orang jadi linglung karena kesamaan ini, sehingga hukumnya disamakan, dikiaskan. Jadi hukum sabu-sabu dikiaskan dengan khamr, sama-sama merusak, sama-sama merusak akal, sama-sama bikin orang hilang akalnya, sehingga hukumnya sama. Itu sedikit apa yang namanya kias. Misalnya juga seorang apa memukul orang tuanya, seorang memukul orang tuanya, bisa jadi orang akan mengatakan bully. Kenapa? Karena yang disebutkan dalam Al-Quran kan tidak boleh mengatakan ah atau Jadi kalau mukul boleh, bukan demikian. Di sana digunakan apa yang namanya kias aulawiyah. Kalau ngomong ah dengan orang tuanya, tidak boleh lebih-lebih memukulnya. Kenapa? Karena ilahnya di situ, sebabnya di situ, sama-sama menyakitkan hati. Sehingga bisa jadi memukul itu dosanya lebih besar. Kenapa? Karena lebih merasa tersakiti. Jadi dikiaskan. Ini. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, orang-orang jahiliyah mereka menggunakan kias rusak untuk menolak para rasul, untuk menolak al-haq. Sementara mereka justru malah mengingkari kias yang benar, kias yang sahih, kias yang sesuai dengan apa yang disebutkan oleh ahli usul. Taib. Ala rahimahullahu ta'ala. I'timaduhum alal kias al-fasid wa ingkarul kias as-sahih. Orang-orang jahiliyah mereka bersandar pada kias yang rusak dan mengingkari kias yang benar. Wal kias indal usuliyin naw'an kiasu illah wa huwa ilhaqu far'in bi aslin fil hukmi li jami'in bainahuma. Kias menurut ahli usul, usul fikih, itu ada dua jenis. Yang pertama yang dinamakan dengan kiasul illah. Illah itu adalah sebab. Apa itu? Ilhaqu far'in. Penyamaan cabang dengan asalnya karena ada keserupaan pada keduanya, sehingga hukumnya disamakan. Kita ulangi. Ilhaqu far'in, penyamaan cabang dengan asalnya dalam hukum. Kenapa? Karena ada keserupaan di antara keduanya. Seperti tadi, apa cubung. Mungkin di Arab enggak ada itu kecubung. Sehingga karena sama-sama bikin akal ini hilang, sama-sama bikin mabuk, maka kecubung ini faraknya, cabangnya, khomer itu asalnya. Karena sama-sama, sama-sama mabukkan, sama-sama menjadikan hilang akal, maka kecubung dihukumi sama dengan apa itu khomer. Itu maknanya. Wallahu ta'ala a'lam. Fa in ikhtalla syartun min syurutihi fa huwa qiyasun fasid. Jika hilang satu syarat dari syarat-syarat qiyas, maka itu namanya qiyas yang rusak. La yu'tamad 'alai, tidak boleh dijadikan sandaran fi isbati hukmin, dalam menentukan hukum. Minal ahkam, dari hukum-hukum syariat. Wa hadhihi mas'alatun khatiratun, kata Syekh Hafizullah, dan ini adalah masalah yang sangat membahayakan. Yaqulu Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, aktsaru dhalalin nas innama huwa bisababil qiyas al-fasid. Berkata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, kebanyakan manusia itu tersesat dikarenakan, disebabkan mereka menggunakan kias yang rusak. Jadi, kebanyakan manusia itu tersesat dikarenakan mereka menggunakan kias yang rusak. Wa awwalu man marasal kias al-fasid, iblis la'anahullah. Yang pertama kali membiasakan menggunakan kias yang rusak itu adalah iblis. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melaknatnya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan dia untuk sujud kepada Nabi Adam alaihis salam, maka iblis berkata, ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dibanding Nabi Adam. Engkau ciptakan aku dengan api, sementara Nabi Adam engkau ciptakan dengan tanah. Iblis menganggap bahwasanya api lebih baik dibanding tanah, sehingga menganggap dirinya lebih baik dibanding Nabi Adam, sehingga tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihis salam. Wahada kiasun fasid, ini adalah kias yang rusak, kata Syekh. Li'annan nar, karena yang namanya api, tidaklah ia lebih baik dibanding tanah. Bahkan sebaliknya, tanah itu lebih baik dibanding api. Kenapa? Karena api itu sifatnya membakar, merusak. Adapun tanah bisa menumbuhkan tanaman-tanaman, bisa menumbuhkan bebijian, padanya kebaikan untuk manusia. Andaikan kita menggunakan kias, niscaya akan kita katakan tanah itu lebih baik dibanding api. Ini kata Syekh Hafizahullahu taala. Ma'anal i'timad laisa huwa 'alal qiyas, akan tetapi atau sekalipun sandaran kita itu bukan pada qiyas, akan tetapi sandaran kita kepada apa yang Allah subhanahu wa ta'ala pilih, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan kepadanya karunia. Allah subhanahu wa ta'ala berbuat sekehendak Allah. Allah subhanahu wa ta'ala memilih, terserah Allah subhanahu wa ta'ala yang akan pilih. La'tiradu alaih. Tidak boleh protes dengan apa yang Allah ta'ala pilih, dengan apa yang Allah ta'ala akan lakukan. Walahul hikmah al-balighah. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hikmah yang dalam dengan apa yang Allah ta'ala kehendaki, dengan apa yang Allah ta'ala perbuat. Kadzalikal musyrikun, demikian pula orang-orang musyrik, mereka juga menggunakan kias di ketika mereka mendustakan para rasul dengan ucapan mereka, in antum illa basarun misluna, tidaklah kamu kecuali manusia biasa seperti kita. Ini ucapan orang-orang musyrik menyamakan apa utusan Allah, para nabi dan para rasul dengan manusia-manusia yang lainnya, podo-podo menungsani, kata orang-orang musyrik, sehingga berdalilkan ucapan ini mereka beranggapan risalah yang dibawa oleh para nabi dan para rasul itu tidak benar, sama-sama manusianya kok itu dapat risalah, ini tidak. Itu tidak benar. Ini ucapan orang-orang musyrik. Di mana mereka beranggapan risalah itu tidak sah jika dibawa oleh manusia. Maka ini adalah kias yang batil. Kata Syekh Hafidhullah Ta'ala. Kias. Yano kias ma'al farik. Kias yang bertentangan. Karena para rasul Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada mereka karunia. Telah memberikan keutamaan kepada mereka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala zat yang matau kondisi mereka, kebaikan mereka. Allahu yastafi minal malaikah, minal malaikati rusula, wa minan nas. Allah subhanahu wa ta'ala yastafi yang memilih dari malaikat-malaikatnya sebagai utusan, wa minan nas, juga dari kalangan manusia yang akan dijadikan sebagai utusannya. Walihada lamma qalu li rusulihim in antum illa basarun mithluna, oleh karena itu ketika orang-orang musyrik pada berkata, tidaklah kamu kecuali manusia biasa seperti kita. Turiduna antasudduna amma kana ya'budu abauna fa'tuna bisultanin mubin. Kata mereka, kalian menginginkan untuk menghalang-halangi kami dari apa yang telah dilakukan, dari ibadah-ibadah yang telah diperbuat oleh nenek moyang kami. Jadi orang-orang musyrik. Fa'tu Nabi Sultan, datangkan kepada kami bukti yang nyata. Qalat lahum rusuluhum, innahnu illa basarun mitlukum, walakinna allaha yamunnu ala man yasha' min ibadih. Maka berkata para rasul kepada mereka, innahnu, tidaklah kita kecuali manusia biasa seperti kalian. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan karunia kepada siapa-siapa dari hamba-hambanya yang dikehendaki. Artinya memang sama-sama manusia. Sama-sama manusia. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada hambanya karunia-karunia yang tidak diberikan kepada hamba-hamba yang lain. Allah ta'ala memberikan kelebihan kepada satu hamba, tidak diberikan kepada hamba yang lain. Takulur rusul, Allah faddala nabi'ana min manna 'alaina wa ikhtarana lirrisalah. Para rasul pada berkata, Allah Subhanahu wa taala faddalana, telah memberikan karunia kepada kita, memilih kita untuk mengemban risalah ini. Faqiyasukum qiyasun ma'al fariq, maka kias kalian wahai orang-orang musyrik itu adalah kias yang rusak. Karena yang namanya manusia sendiri, manusia yang satu dengan manusia yang lain itu saja tidak sama. Ada di antara mereka itu mukmin, ada yang kafir, di antara mereka ada yang jadi rasul, di antara mereka ada yang jadi ulama, ada yang saleh, ada yang taleh, ada yang juhal, ada yang kufar, ada yang fasik dan seterusnya. Manusia kondisinya yatafawwatun, berbeda-beda. Fahunak farik, maka disanya banyak sekali terjadi perbedaan. Manusia biasa saja, seorang dengan tetangganya itu terjadi perbedaan. Yang ini masya Allah keilmuannya, yang ini biasa-biasa saja. Apalagi manusia dengan hamba yang Allah Ta'ala berikan kepadanya wahyu. Apalagi hamba yang Allah Ta'ala berikan kepadanya risalah. Balil hikmah ayakunar rasul ilal basar basaran mitluhum. Bahkan konsekuensi daripada hikmah, menurut hikmah, rasul untuk manusia semestinya juga manusia yang semisalnya. Yang diutus kepada manusia semestinya juga manusia yang sejenis. Ini yang sesuai dengan hikmah. Untuk apa? Untuk agar bisa menjelaskan, untuk agar bisa mukhatabah, ngomong dengan pas. Ini. Sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan, kul law kana fil ardi malaikatu yamsuna mutmainnin lanazalna 'alaihim minas sama'i malakar rasula. Katakan, andikan di muka bumi ini yang berjalan-jalan di muka bumi ini para malaikat, niscaya kami akan turunkan utusan untuk mereka, ya malaikat juga. Tapi yang berjalan di muka bumi sekarang kan manusia. Kelihatan. Maka yang menjadi utusan pun sesuai dengan hikmah adalah manusia pula. Ini yang semestinya dipahami. Jadi yang diutus itu semestinya sama atau sejenis kepada siapa dia diutus. Barakallahu fikum. Demikian pula, wa min ajaibi indikasi haula, termasuk keanehan pemutarbalikan fakta yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Mereka menganggap mustahil risalah itu dari kalangan manusia. Tapi mereka tidak menganggap mustahil peribadatan itu kepada batu, peribadatan itu kepada pohon, memberikan hak uluhiyah kepada patung. Mereka enggak menganggap itu perkara yang mustahil. Sementara mereka menganggap mustahil kalau risalah itu yang bawa manusia biasa. Ini keanehan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Nas'alallaha as-salamah. Sehingga dikatakan bahwa perkara yang semestinya dipegang oleh ahli sunnah wal jamaah untuk Jika memang membutuhkan kias, gunakan kias sebagaimana koridor yang telah ditetapkan. Jangan menggunakan kias al-farik atau kias yang bertentangan. Kias yang tidak sesuai. Kias yang tidak semestinya diterapkan. Sebagaimana yang dilakukan oleh iblis la'anahullah. Barakallahu fikum. Kemudian juga Syekh di sini menyebutkan di antara bentuk kias apa yang namanya kias syibh. Kias karena penyerupaan. Wahuwa ayataraddadal far' baina aslaini fayulhaq bi aktsarihima syibhan. Yang dimaksud dengan kias syibh atau penyerupaan adalah ayataraddad. Ada satu perkara, cabang, yang taradud, bimbang. Ini ikut dua asal. Ikut yang ini, apa ikut yang ini. Ini cabangnya, ini asalnya ada dua. Maka diikutkan mana fara ini? Diikutkan yang lebih banyak kesamaannya. Lebih banyak kesamaan yang mana? Yaitu hukumnya diserupakan yang lebih banyak kesamaannya. Itu namanya kias asyibah. Kias karena penyerupaan. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian di akhirnya Syekh mengatakan bahwa yang mendorong mereka melakukan perkara ini adalah kejahilan atau kebodohan. Apa itu kias yang sesuai dengan apa itu rukun-rukun kias, dengan apa itu kias ma'al farik, kias yang tidak ada padanya kesesuaian, dipaksakan untuk sesuai. Sehingga di antara ulama ada yang tidak mau menggunakan kias sama sekali. Di antara ulama sampai pada tingkatan ada yang tidak mau menggunakan kias. Sehingga nanti akhirnya ketika ditanya satu masalah, ini enggak ada dalilnya, tapi kenapa kok diputusi ini? Beliau akan mengatakan keumuman dalil. Ini keumuman adillah, maka ini hukumnya seperti ini. Orang mengatakan ini namanya kias, tapi ulama ini mengatakan keumuman dalil. Terkadang demikian. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita untuk senantiasa berhati-hati dalam menjalankan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Berhati-hati dalam menukil berita, apalagi menyebarkan, apalagi berbicara. Karena semua itu akan ada pertanggungan jawabannya besok di akhirat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari ketergelinciran dan dosa dan kemungkaran. Nas'alallaha assalamah. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.